Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Wa man yudlillah falahadilah wa man yahdillah falamudillalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai, alhamdulillah kembali lagi kita mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia dalam acara Penyejuk Hati. Hari ini insyaallah kita akan membawakan surat An-Nahl ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad makaral ladzina min qablihim fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id fakharra 'alaihimus saqfu min fawqihim wadahumul azabu min haitsu la yash'urun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar ataupun tipu daya, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan rumah-rumah mereka dari pondasinya, lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah. Kisah apa? Orang-orang yang terdahulu. Apa orang-orang yang terdahulu itu? Adalah orang-orang yang berbuat makar ataupun tipu daya, yang mana sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu akan mengalami kehancuran, dengan tanda kutip bahwa kehancuran itu datang adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah akan sadar tentang azab yang Allah akan turunkan itu. Inilah yang menjadi malapetaka. Sampai saat ini pun banyak juga kejadian-kejadian yang dimana tempat tinggal rumah tersebut hancur, dan kehancuran itu terjadi tanpa disadari orang yang tinggal seperti itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwasanya mereka itu akan mengalami kehancuran, disebabkan mereka itu telah membuat makar ataupun tipu daya, sebagaimana ayat yang sebelumnya menjelaskan bahwasanya mereka akan menanggung azabnya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Azab yang mereka pikul bukan dosa-dosa yang mereka perbuat saja, tapi orang-orang yang mereka sesatkan dengan makarnya, dengan tipu dayanya, mereka juga akan ikut hancur. Begitulah dosa yang dipikul mereka yang begitu beratnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa atahumul azabu min haitsu la yash'urun. Allah datangkan humul kepada mereka. Mereka itu adalah makar-makar yang telah membuat tipu daya. Azab Allah kirimkan langsung, min haitsu la yash'urun, tanpa mereka sadari. Ketika kita mendengarkan firman Allah tanpa disadari, artinya kita tidak akan mengetahui bahwasanya mungkin bisa jadi detik ini, mungkin menit ke depan, mungkin 1 jam kemudian, mungkin 24 jam kemudian, mungkin 1 hari yang akan datang, Allahu a'lam. Maka berhati-hatilah kita terhadap makar yang menjadikan ketetapan Allah itu turun kepada siapa saja. Allah Subhanahu wa taala adalah hamba adalah kita sebagai hambanya mengingatkan kita dengan hal itu. Maka kalau seandainya firman Allah Subhanahu wa taala yang lagi kita kaji saat ini itu sering dilaksanakan atau dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk mengingatkan kita kembali dengan azab yang Allah akan turunkan. Na'udzubillah min dzalik. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz kita Dr. Zainal Arifin. Kami persilakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Ayat 26 dari surah An-Nahl ini menginspirasikan kepada kita satu kata mutiara yang sangat terkenal di Indonesia. Barang siapa menggali lubang, dia sendiri yang terjatuh ke dalamnya. Dalam bahasa Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin." Mereka membuat tipu daya dan Allah pun membuat tipu daya, dan Allah sebaik-baik membuat tipu daya. Mereka membuat makar, Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembalas makar. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, orang yang berniat jahat dan berbuat jahat, orang yang berniat tidak berbuat baik dan ingin mengimplementasikan apa yang tersembunyi dalam hatinya, itu sebenarnya tidak akan merugikan orang lain. Dan sebaliknya, ketika kita berbuat baik, itu tidak akan membahagiakan orang lain semata, tapi juga pertama dan utama akan membahagiakan diri kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini, dan ini sering kita sampaikan di kepada pemirsa di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Firman Allah, "Fa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Apabila kamu berbuat baik, maka berbuat baik itu kembali kepada dirimu, dan apabila kamu berbuat jahat, dan berbuat jahat itu pun akan menimpa dirimu. Wa makara allazina min qablihim fa atallahu bunyanahum minal qawa'id fa kharra 'alaihimus saqfu min fawqihim wa atahumul 'azabu min haitsu la yash'urun. Ayat 26 dari surah An-Nahl ini menggambarkan kepada kita ketika ada satu kelompok atau satu kaum dahulu kala membuat makar, maka Allah akan menitipkan azab kepada mereka dari atas kepala mereka sementara mereka tidak tahu. Ini terjadi pada zaman dahulu, sekarang dan akan datang pun akan terus terjadi. Orang yang ingin menyakiti orang lain, sebenarnya yang tersakiti adalah dirinya. Dia telah sakit hati sebelum orang lain dapat disakitinya. Dia akan ditimpa musibah dan azab sebelum orang lain mendapatkan siksaan, musibah atau azab yang dibuat oleh dirinya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa makar, berbuat jahat tidak akan menyengsarakan orang lain lebih daripada menyengsarakan diri sendiri. Kedua, di sisi lain, min haitsu la yash'urun. Dia merasa senang melihat orang susah dan merasa susah melihat orang senang, padahal sebenarnya ketika dia melihat orang lain susah dia senang, dia telah ternodai jiwa dan raganya. Min haitsu la yash'urun. Tapi dia tidak merasa bahwa sebenarnya ketika dia melihat orang lain senang, dia susah, sebenarnya dia telah terhinggap penyakit, kehancuran, kerugian, iri, dengki. Dan sebaliknya, ketika dia merasa sedih melihat orang lain susah atau susah melihat orang lain sedih, pada waktu itu dia telah menderita. Tetapi penderitaan itu tidak dia rasakan. La yas'urun. Suatu hal yang kita inginkan dalam hidup ini adalah kebahagiaan. Apa yang didapat dari orang yang hidupnya mendengki dan hidupnya tidak pernah berbuat kebaikan dan menyebarkan kasih dan sayang? Iya. Di sini kita akan mendapatkan ada 3 poin di dalam ayat ini, yaitu pertama, ketika seseorang itu telah berbuat makar ataupun tipu daya, yang Allah tujukan pertama adalah fa'atallahu bunyanahum. Bunyanahum di sini adalah rumah-rumah. Minal qawaid, qawaid di sini maksudnya pondasi-pondasi rumah itu. Itulah yang dituju pertama. Kejadian yang kedua, fakhara 'alaihimus saqfu. Fakhara di sini Allah menghancurkan. Jadi tidak sekedar atap rumah itu jatuh. Jadi kata-kata khara itu adalah jatuh tapi menghancurkan. Nah itulah dari arti dari kata-kata fakhara. Fakhara sebetulnya ada bahasa Arab yang lainnya, yaitu bisa saja sakata artinya jatuh, tapi jatuh di sini artinya hal yang biasa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fakhara alaihimus saqfu, di atas mereka itu adalah rumah mereka, atap mereka, min fawqihim, dari atas. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan ketika orang-orang berbuat makar. Dan ini sudah pernah terjadi pada masa dahulu dengan Allah berfirman al-makaralladzina min qablihim, sebelum mereka sudah. Jadi dengan contoh yang begitu konkret, begitu jelas, mulai firman Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat menghindari dari ini. Karena apa? Karena kalau sudah azab Allah Subhanahu wa taala datang, maka tidak ada satu orang pun dapat menahannya dan akan lari. Kenapa? Karena notabanenya adalah la yasy'urun, mereka tidak sadar. Bagaimana kalau orang tidak sadar itu? Kalau orang tidak sadar, salat saja mereka lupa. Tidak sadar mereka bahwa waktu itu zuhur itu sudah datang, tapi mereka tidak melaksanakannya. Namanya lupa. Begitulah kalau seandainya Allah sudah mengatakan min haitsu la yasy'urun, memang betul-betul mereka itu tidak menyadari tentang hal yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh hal ini, ayat ini maksudnya, Allah berfirman seperti ini, Allah menyampaikan kepada kita melalui Jibril, disampaikan kepada hati Rasulullah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disampaikan dan ditulis dengan ayat ini supaya kita dapat berhati-hati. Karena apa? Karena kalau sudah azab Allah Subhanahu wa taala datang, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menahannya dari hal tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, yang memutuskan, maka akan digerakkanlah semuanya. Tanah ini adalah tentara Allah. Kalau Allah katakan gerakkan, hancurkan mereka, maka Allah akan maka tanah itu akan menjalankan perintah Allah, tidak pernah sedikit pun akan menyeleweng dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah kita. Dan dari saat sekarang ini kita harus merenungkan sejauh mana kita sudah berbuat makar tersebut, yang mana makar itu dalam tanda kutip adalah berbuat maksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar tata krama atau tata krama dari mujtama ataupun masyarakat yang islami, yang mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua supaya kita ini dapat damai dan tentram, tidak saja beribadah tapi rumah kita pun menjadi tempat ibadah yang begitu indahnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, saya Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.